Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita pembacaan dari risalah talkhis kitabi ahkamil ubhiyah wa dzakah, ringkasan kitab hukum-hukum berkurban dan menyembelih. Pada pertemuan sebelumnya, pembacaan pada risalah ini, kita bawakan penjelasan beliau tentang fasal yang kelima, beberapa hukum berkaitan dengan hewan kurban apabila sudah ditentukan sebagai hewan kurban. Di antara yang beliau terangkan, di antara hukum berkaitan dengan hewan yang sudah ditentukan sebagai hewan kurban, tidak boleh melakukan tindakan padanya yang menghalangi dijadikan sebagai hewan kurban. Apakah dijual, diberikan, digadaikan, dan yang lainnya. Kecuali menggantinya dengan yang lebih baik untuk kemaslahatan hewan kurban, bukan kemaslahatan kepentingan pribadinya. Demikian juga di antara hukum yang berkaitan dengan hewan yang sudah ditentukan sebagai hewan kurban, jika yang memiliki hewan kurban tersebut meninggal sebelum hari-hanya dan hewan yang sudah ditentukan sebagai hewan kurban, maka ahli warisnya harus melanjutkan hewan tersebut sebagai hewan kurban. Adapun jika pemilik kurban meninggal sebelum hewannya ditentukan atau dipastikan sebagai hewan kurban, maka itu menjadi milik ahli waris. Nah, terserah mereka apakah tetap dilanjutkan sebagai hewan kurban atau dibagi-bagi kepada ahli warisnya. Kita lanjutkan penjelasan beliau masih berkaitan dengan pembahasan ini, beberapa hukum berkaitan dengan hewan kurban apabila sudah ditentukan dipastikan sebagai hewan kurban, baik dengan ucapannya ataupun dengan perbuatan. Qal mu'allif Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, al-khamis, hukum yang kelima berkaitan dengan hewan yang sudah ditentukan sebagai hewan kurban, anha idza dha'at aw suriqat falaha halani aydhan, bahwa hewan tersebut jika hilang atau dicuri, dia memiliki dua keadaan juga. Kalau yang sebelumnya cacat, nah, ketika dipastikan sebagai hewan kurban dalam keadaan sehat, bebas dari cacat, namun sebelum hari-hanya mengalami aib, terjadi cacat yang menghalangi dijadikan sebagai hewan kurban, tidak sah cacat yang tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Apakah itu pincang, jelas pincangnya, atau sakit, jelas sakitnya. Ini yang kelima, hewan yang sudah ditentukan sebagai hewan kurban hilang, misalnya lari, tidak ketemu, cari-cari tidak ketemu, atau dicuri. Ini kata beliau juga memiliki dua keadaan. Ihdahum, yang pertama, an yakuna dzalika bitafritin min, hilang hewan kurban tersebut karena kelalaiannya, tidak dijaga dengan baik. Mithlu contohnya an yadu'a fi makanin ghairi muhraz. Meletakkan hewan kurban di tempat yang tidak dijaga. Dilepas yang tidak diikat. Fatahrub. Maka hewan kurbannya lari. Tidak bisa didapat, hilang, lari. Autusrok. Atau dicuri. Disimpan di tempat yang tidak aman, tidak terjaga. Kemudian dicuri. Ada yang mencurinya karena kelalaian dari pemilik hewan kurban. Fayajibu ala ibdalu mithliha ala sifatiha wa akmal. Maka wajib atasnya untuk menggantinya dengan hewan yang sama sifatnya atau yang lebih sempurna. Misalnya hewan yang dicuri, yang hilang, kambing, jantan, bertanduk, hendaknya diganti dengan yang sama atau yang lebih sempurna sifatnya. Yadbahu badalan anha, dia menyembelih gantinya tersebut sebagai ganti dari hewan yang hilang atau yang dicuri. Wa takunu dhai'ah aw al masruqah milkan lah. Dan yang hilang atau yang dicuri ketika didapat nanti akan menjadi milik dia. Hewan yang hilang atau yang dicuri ketika didapat nanti akan menjadi milik dia. Yasna'u fiha idha hasal 'alaiha ma syaa' min bai'in ghairi. Dia boleh melakukan pada hewan tersebut jika telah mendapatkannya sesuai apa yang ia kehendaki. Apakah mau dijual atau selainnya, terserah dia. Ini keadaan yang pertama, hilang atau dicuri karena kelalaiannya, tidak dijaga dengan baik, maka dia wajib menggantinya dengan hewan yang sifatnya sama, hewan kurban yang sifatnya sama atau yang lebih sempurna, yang lebih bagus. Asalnya keadaan yang kedua, an yakuna dzalika biduni tafriti minhu fala dhamana alaih. Hilang atau dicuri bukan karena kelalaiannya. Misalnya sudah dijaga dengan baik, diikat, dimasukkan di kandang, dikunci kandangnya. Namun ada pencuri masuk, membawa kabur hewan kurban tersebut. Mencuri hewan kurban tersebut. Maka yang seperti ini, fala dhamana alaih. Tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Jika hilang atau dicuri bukan karena kelalaiannya. Illa an takuna wajibatan fi dhimmati qabla ta'yin. Kecuali jika dia bernadar, wajib pada diri dia sebelum menentukan hewan itu sebagai hewan kurban. Kalau dia bernadar, mewajibkan berkurban pada tahun tersebut, walaupun bukan karena kelalaiannya, maka dia harus menggantinya agar terlaksana nadarnya. Adapun jika dia tidak bernadar dan hilang tanpa kelalaiannya, padahal sudah ditentukan sebagai hewan kurban, dia tidak diwajibkan untuk menggantinya jika tidak bernadar. Li'anna amanatun 'indah wa la dhamana 'alal amin idza lam yufarrid. Karena hewan kurban tersebut amanah pada pemiliknya dan tidak ada dhaman, kewajiban untuk mengganti atas orang yang terpercaya jika dia tidak lalai padanya, tidak melakukan kelalaian padanya. Sudah dijaga dengan baik-baik. Namun qadar Allah, hewannya hilang atau dicuri. Lakin mata hasal 'alaiha wajib 'alaihi tadhhiyatu biha walau ba'da fawati waqti adh-dhabh. Akan tapi kapan dia mendapatkan hewan tersebut, maka dia wajib berkurban dengannya, walaupun sudah lewat waktu penyembelihan. Nah, misalnya sudah lewat 3 hari, 1 pekan dari hari penyembelihan, baru dapat hewannya. Nah, hewan yang hilang atau yang dicuri tersebut didapat kembali, maka tetap harus disembelih sebagai hewan kurban, walaupun sudah lewat waktunya. Karena ini dengan udzur syar'i, dengan sebab udzur syar'i, bukan disengaja. Wa kadza law gharimaha sarik. Demikian juga jika diganti oleh pencuri. Misalnya hewannya dicuri, sudah dipotong dan dimakan dagingnya oleh pencuri. Kemudian pencuri yang didapat, dia mengaku dia mencuri hewan kurban tersebut dan dia menggantinya. Maka ganti hewan yang diberikan oleh pencuri sebagai gantinya itu harus dijadikan sebagai hewan kurban. Fayajibu tadhiyatu bima gharimahu li sahibiha ala sifati bidun naqs. Maka wajib berkurban dengan hewan yang diganti oleh pencuri untuk pemiliknya sesuai dengan sifatnya. Tidak dikurangi. Nah, bukan sifat yang lebih rendah dari yang dia curi. Fa in kanat wajibatan fi dhimmati qabla ta'yin. Adapun jika wajib pada diri dia sebelum menentukan hewan sebagai hewan kurban, yaitu dengan sebab nazar, dia bernazar untuk berkurban pada tahun tersebut. Kemudian setelah dibeli hewan kurbannya hilang, dicuri, wajib 'ala an yadhbaha badalaha. Maka dia harus menyembelih penggantinya jika dia bernadar sebelumnya. Ma yujizu amma fi dhimmatihi, sembelihan yang sah menunaikan nadarnya. Wa mata hasala 'alaiha fa hiya lahu yasna'u fiha ma syaa. Dan kapan dia mendapatkan hewan kurban yang hilang tersebut, maka itu menjadi milik dia. Dia boleh melakukan padanya apa yang ia kehendaki. Min bi'in ghair, apakah ingin dijual atau selainnya. Lakin idza kana in kana al badal alladhi dhabahu anha anqasa. Akan tapi jika hewan pengganti yang disembelih sebagai pengganti dari hewan kurban yang hilang lebih rendah sifatnya dari yang hilang, kurang sempurna dibandingkan yang hilang, wajib 'ali an yatasaddaqa bi arsyin naqs. Maka dia harus wajib bersedekah dengan perbedaan harga tersebut, kekurangannya. Wa huwa farqun ma bainal qimatain, yaitu perbedaan antara dua harga tersebut. Harga hewan kurban yang hilang dengan pengganti yang lebih rendah sifatnya. Bedanya berapa? Dia harus bersedekah dengan perbedaan nilai perbedaan tersebut. Misalnya dia berkurban dengan sapi, sapi yang dia telah tentukan misalnya nilainya harganya 20 juta. Sudah dia jaga baik-baik, namun dia bernadar pada tahun tersebut untuk berkurban dengan sapi. Sehingga wajib pada diri dia sebelum memastikan sapi itu sebagai hewan kurban. Ketika sapi itu hilang, misalnya dicuri, sudah dijaga baik-baik, dicuri, dia harus menggantinya. Walaupun dia tidak ada kelalaian padanya, karena dia sudah bernazar, tetap wajib menggantinya. seandainya gantinya ini lebih rendah dari yang hilang, misalnya tadi sapi yang sudah ditentukan yang hilang harganya 20 juta, kemudian dia ganti dapatnya yang harga 15 juta misalnya, penggantinya harganya 15 juta lebih rendah, nah kurang sempurna dibandingkan yang pertama, perbedaannya 5 juta. Nah, maka 5 juta ini dia harus bersedekah. Nah, perbedaan harga dengan yang pertama yang hilang dia harus sedekahkan. Ini hukum yang kelima berkaitan dengan hewan kurban yang sudah ditentukan dipastikan sebagai hewan kurban apabila hilang atau dicuri. Nah, ada dua keadaan. Yang berikutnya, as-sadis yang keenam, hukum yang keenam, anna idza talifat falaha thalathu halat. Bahwasanya jika hewannya mati, sudah ditentukan sebagai hewan kurban sebelum hari hanya, hewannya mati. Kalau yang sebelumnya tidak mati, hilang, lari atau dicuri. Kalau ini yang keenam, hewan kurbannya mati. Falaha thalathu halat, ini ada tiga keadaan. Hewannya mati, namanya sudah ditentukan sebagai hewan kurban, mati sebelum hari hanya, sebelum disembelih. Ada tiga keadaan. Ihdaha yang pertama, an yakuna talafuha bi amrin la sun'anil adami fih. Matinya dengan sebab perkara tidak ada campur tangan manusia padanya. Kal marad wal afatis samawiyah. Seperti karena penyakit atau wabah penyakit. Nah, sebab matinya tidak ada campur tangan manusia padanya. Nah, apakah karena wabah penyakit pada hewan, nah, atau karena sakit. Wal fi'l ladzi taf'aluhi, atau karena perbuatan yang dilakukan hewan itu sendiri, kemudian dia mati dengannya. Perbuatan yang dilakukan oleh hewan itu sendiri. Nah, kemudian mati, nah maka tidak ada fala dhamana alaih, tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Nah, illa an takuna wajibatan fi dhimmati qabla ta'yin, kecuali jika dia bernadhar, nah wajib pada diri dia sebelum menentukan hewan sebagai hewan kurban, maka tetap harus mengganti kalau dia bernadar untuk berkurban di tahun tersebut. Li'anna amanatu 'indah talifat bisabin la yumkinu tadminu fi. Karena hewan tersebut adalah amanah pada dia dan mati karena sebuah sebab, tidak mungkin dia diperintahkan untuk menggantinya. Nah, karena bukan sebab dia. Nah, tidak ada campur tangan manusia padanya. Dengan sebab penyakit atau karena perbuatan hewan itu sendiri sehingga dia mati. Nah, misalnya hewannya naik tempat yang tinggi kemudian loncat dan mati. Dia mati karena perbuatannya sendiri. Nah, bukan karena perbuatan pemiliknya. Falam yakun alih dhoman, maka dia tidak wajib menggantinya. Nah, jika dia tidak bernadar, nah, maka tidak wajib menggantinya. karena bukan dengan sebab, bukan karena perbuatan pemiliknya. Fa in kanat wajibatan fi dhimmati qabla ta'yin wajib 'alan yadhbaha badalha ma yajzu fi dhimmati. Namun jika dia sudah bernadar, nah wajib pada dia sebelum menentukan hewan sebagai hewan kurban, dia bernadar, maka harus menggantinya dengan hewan yang sah sebagai hewan kurban untuk menunaikan nadarnya. Ini keadaan yang keempat, kelima, keenam. Apakah karena cacat yang menghalangi sahnya jadikan sembelihan kurban, atau hilang atau dicuri atau mati. Kalau dia bernadar, baik dengan kelalaian dia atau tanpa kelalaian dia, kalau dia sudah bernadar, tetap harus menggantinya. Adapun jika tidak bernadar, jika tanpa kelalaiannya, sudah dijaga dengan baik-baik, meninggal dengan sendirinya, apakah dengan sebab sakit dan yang lainnya, dia tidak wajib menggantinya, jika tanpa kelalaiannya, bukan karena kelalaiannya. Atsaniyah, keadaan yang kedua, an yakuna talafa bi fi'li malikiha, matinya hewan kurban tersebut karena perbuatan pemiliknya. Fayajibu ala an yadhbaha badalaha, maka dia wajib menyembelih penggantinya jika mati karena sebab perbuatan pemiliknya. Misalnya dipukul, misalnya hewan kurbannya makan tanaman, dia usir pakai kayu, dipukul kemudian mati, ini karena perbuatan pemiliknya, maka dia harus menggantinya. Fayajibu alai an yadhbaha badalaha ala sifatihi akmal, maka dia wajib menyembelih sebagai penggantinya yang sifatnya sama atau yang lebih sempurna. Liwujubi dhamaniyah hinaidzin, karena wajib pada keadaan tersebut dia wajib menggantinya, yaitu karena mati dengan sebab perbuatannya, perbuatan pemiliknya, maka dia harus menggantinya. Al-halu tsalitsah, keadaan yang ketiga, an yakuna talafa bi fi'li adamiyyin ghairi malikiha, matinya hewan kurban tersebut karena perbuatan manusia selain pemiliknya. Yang menyebabkan mati manusia namun bukan pemiliknya, orang lain. Fa in kana la yumkinu tadminuhu ka qutta'i turuq fa hukmuhu hukmu ma talifat bi amri la sun'a lil adami fihi ala ma sabaqa fil halil ula. Jika orang tersebut tidak mungkinkan diperintahkan untuk menggantinya seperti para perampok, para penjahat perampok yang membunuhnya, tidak mungkin mereka diperintahkan untuk menggantinya, maka hukumnya sama dengan hewan yang mati dengan sebab tidak ada campur tangan manusia padanya. Itu tidak wajib menggantinya. Wa in kana yumkinu tadminuhu ka syakhsin muayyan dhabaha fa akalaha aw qatalaha wa nahwi fa innahu yajibu 'alaihi dhamanuha. Namun jika yang bunuhnya memungkinkan untuk diperintahkan menggantinya, misalnya ada orang tertentu yang jelas diketahui orangnya, dia menyembelih hewan kurban tersebut dan memakannya, atau dia membunuhnya, diketahui orangnya, jelas, maka orang tersebut harus menggantinya dengan hewan kurban yang sama. Bimitsniha, kalau kambing diganti dengan kambing, sapi diganti dengan sapi, unta diganti dengan unta, dan sifat yang sama, yadfa'u ila sahibiha liyudhahya bih. Diserahkan hewan gantinya tersebut kepada pemiliknya untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Illa an yubri'au sahibuha min dhalika wa yakuma bima yajibu min dhamaniha. Kecuali jika pemiliknya membebaskan dari tanggungan tersebut, kewajiban tersebut, dan dia yang menggantinya, tidak mengapa. Nah, jika pemiliknya menggantinya. Adapun jika pemiliknya tidak menggantinya, maka yang membunuhnya tersebut yang menyebabkan hewan itu mati dan bisa diperintahkan untuk menggantinya, dia harus menggantinya. Nah, kecuali jika pemiliknya mengikhlaskannya, nah, sudah kamu tidak usah mengganti, saya yang menggantinya. Nah, tidak mengapa. Nah, pemiliknya yang mengganti hewan kurban tersebut. Ini tiga keadaan hewan kurban yang sudah ditentukan sebagai hewan kurban kemudian mati. Yang pertama, tidak ada campur tangan manusia padanya. Nah, meninggal karena sakit atau semisalnya, maka pemiliknya tidak wajib menggantinya. Kecuali jika dia bernazar sebelumnya, nah, wajib sebelum menentukan hewan yang sebagai kurban sudah wajib, nah, maka tetap harus menggantinya jika dia bernazar. Yang kedua, meninggal karena perbuatan pemiliknya, maka dia harus menggantinya. Yang ketiga, meninggal karena perbuatan orang lain. Ini juga ada dua keadaan. Bisa, yang pertama tidak bisa diperintahkan untuk menggantinya seperti para perampok. Nah, maka ini sama dengan keadaan yang pertama, yaitu bagi pemiliknya tidak wajib menggantinya. Yang kedua, orang lain tersebut yang menyebabkan mati memungkinkan untuk diperintahkan menggantinya, maka harus menggantinya dengan hewan kurban yang sifatnya sama. Kecuali jika pemiliknya mengikhlaskannya, membebaskannya, dan dia pemiliknya menggantinya, tidak mengapa. Itu hak pemiliknya. Al-hukum as-sabi', kemudian hukum yang ketujuh berkaitan dengan hewan yang sudah ditentukan sebagai hewan kurban. Annaha idza dzubihat qabla waqti dzabh walau bi niyyati al-udhiyah فالحكم فيها كالحكم فيما إذا أتلفت على ما سبق. Jika disembelih sebelum waktu penyembelihan, walaupun dengan niat sebagai hewan kurban, maka hukumnya sama dengan hukum jika hewannya mati sebagaimana rincian yang telah lewat. Nah, ini jika disembelih sebelum waktunya. Nah, misalnya sebelum sholat sudah disembelih dengan niat sebagai hewan kurban, belum waktunya. Nah, waktunya dimulai setelah sholat Idul Adha. Nah, maka dia harus menggantinya. Nah, maka dia harus menggantinya. Wa in dhubihat fi waqti dhabh fa in kana dhabihu sahibuha aw wakiluhu faqad waqa'at mawqi'aha. Jika disembelih di waktu penyembelihan, jika yang menyembelihnya adalah pemiliknya atau wakil pemiliknya, maka sudah pada tempatnya sesuai dengan waktu penyembelihan, sah insyaallah. Jika yang menyembelih adalah pemiliknya atau wakil dari pemiliknya yang merintahkan untuk menyembelih hewan kurban tersebut. Wa in kana dhabihu ghaira sahibiha wala wakiluh falaha thalathu halat. Namun jika yang menyembelihnya bukan pemiliknya, bukan juga wakilnya, maka ini ada tiga keadaan. Yang sudah masuk waktu penyembelihan, ada orang lain, nah, bukan pemiliknya, bukan juga wakil dari pemilik hewan kurban, dia langsung menyembelih hewan kurban tersebut. Bukan pemiliknya, tidak juga disuruh oleh pemiliknya. Ini kata beliau ada tiga keadaan. Nah, misalnya dia melihat, dia tahu tetangganya punya beberapa hewan kurban, ingin jadi ingin disembelih, nah, sebagai kurban. Dia ingin berbuat baik, nah, tidak disuruh oleh pemiliknya, dia sendiri yang datang ambil pisau disembelih, nah, ingin membantu. Namun tidak disuruh oleh pemiliknya. Ini kata beliau ada tiga keadaan. Disembelih di waktu penyembelihan, namun yang menyembelih bukan pemiliknya, bukan juga wakil dari pemiliknya, tidak disuruh oleh pemiliknya. Ihdaha yang pertama, an yanwiha an sahibi, dia niatkan pahalanya untuk pemiliknya. Fa in radiya sahibuha bidzalika ajzat, jika pemiliknya ridha dengan hal itu maka sah sebagai hewan kurban. Wa illam yardha bidzalika lam tujzi 'ala sahih, namun jika pemiliknya tidak ridha maka tidak sah menurut pendapat yang sahih. Nah, jika pemiliknya tidak ridha, nah, tidak ikhlas, tidak rela, maka tidak sah. Nah, wa yajibu 'ala dhabihi dhamanuha bimithliha, dan wajib atas yang menyembelih harus menggantinya dengan hewan yang sama. Nah, mungkin pemiliknya belum pengen segera disembelih, mungkin dia pengen menunda nanti hari kedua atau hari ketiga baru disembelih. Nah, dia tidak ridho. Nah, makanya yang menyembelih harus mengganti dengan hewan yang sama. Yadfa'u ila sahibiha liyudhahiya bihi, diserahkan hewan kurban tersebut dan penggantinya kepada pemiliknya untuk disembelih, dijadikan sebagai hewan kurban. Illa an yubri'ahu sahibuha min dhalika wa yaquma bima yajib min dhamaniha, kecuali jika pemiliknya membebaskannya dan pemiliknya menggantinya, tidak mengapa, nah, dia tidak harus menggantinya jika pemiliknya membebaskannya. Jika ada yang pertama, dia diniatkan untuk pemiliknya, jika pemiliknya ridha maka sah, nah, jika pemiliknya tidak ridha maka tidak sah, harus diganti. Harus diganti. Yang menyembelih harus menggantinya kecuali kalau pemiliknya membebaskannya, pemiliknya sendiri yang menggantinya. Wakila tu juz wa ilam yardha bidza, ada juga yang menyatakan tetap sah walaupun dia tidak ridha. Wa huwa al-masyhur min madhhab Ahmad wa Syafi'i Abi Hanifah rahimahumullah. Dan itu adalah pendapat yang masyhur dari madhab Ahmad, Syafi'i dan Abi Hanifah rahimahumullah. Namun yang sahih, nah, ketika dia tidak ridha maka tidak sah. Nah, innamal amal bin niyat. Nah, sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan keridhaannya. Nah, ini yang pertama, keadaan yang pertama dia niatkan untuk pemiliknya. Atsaniyah, keadaan yang kedua, an yanwiha 'an nafsi la 'an sahibiha. Dia niatkan hewan kurban tersebut untuk dirinya, bukan untuk pemiliknya. Kalau yang pertama diniatkan untuk pemiliknya. Yang kedua dia niatkan untuk dirinya sendiri, bukan untuk pemiliknya. Padahal hewan kurban orang lain. Fa in kana ya'lam anna li ghairihi lam tujzi anhu wa an ghairihi. Jika dia tahu hewan kurban tersebut adalah milik orang lain bukan milik dia, maka tidak sah. Baik untuk dia maupun untuk orang lain tidak sah. Nah, jika dia niatkan untuk dirinya padahal dia tahu hewan kurban itu bukan milik dia, maka tidak sah untuk seorang pun. Baik pemiliknya maupun untuk dia tidak sah. Wajib ali dhamanu bimithliha wa yadfa'u ila sahibiha liyudhahiya bih. Dia wajib menggantinya dan menyerahkannya kepada pemiliknya untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Illa an yubri'ahu sahibuha min dhalika wa yaquma bima yajibu min dhamaniha. kecuali kalau pemiliknya membebaskannya dan pemiliknya sendiri menggantinya, tidak mengapa. Adapun jika miliknya minta untuk diganti, dia harus menggantinya. Waqila tujzi'u an sahbiha wa 'alaihi dhamanu ma farraqa min al-lahm. Ada juga menyatakan pendapat yang lain, sah untuk pemiliknya dan dia harus mengganti daging yang dia bagi-bagikan. Namun yang lebih kuat yang pertama, itu tidak sah. Jika dia tahu itu milik orang lain, dia niatkan untuk diri dia, maka tidak sah. Tidak sah untuk pemiliknya, tidak sah juga untuk dia. Dia harus menggantinya. Wa in kana la ya'lam anna li ghairihi ajza an sahibiha. Jika dia tidak tahu bahwa itu milik orang lain, dia kira milik dia. Nah. Karena dia juga punya hewan kurban misalnya, nah. Salah hewannya, nah. Jika dia tidak tahu bahwa itu milik orang lain, dia mengira itu milik dia, ajza an maka sah untuk pemiliknya. Jika dia menyembelihnya, nah, mengira itu adalah milik dia, nah. Ajza'at an sahibiha. Fa in kana dhabihuha qad farraqa lahma wajib 'alaihi dhamanuhu bimithlihi li sahibiha. Jika yang menyembelihnya telah membagi-bagikan dagingnya, dia kira adalah milik dia, nah, ternyata hewan kurbannya orang lain dan dia sudah bagi-bagikan dagingnya, maka dia harus mengganti daging yang sudah dibaikan dengan yang sama, bimithli, untuk miliknya. Misalnya daging kambing misalnya 10 kilo, nah, dia sudah bagi-bagikan, dia harus diganti 10 kilo diberikan kepada pemiliknya. Ilan yarda bitafriki, ya, kecuali jika pemiliknya ridha dengan pembagian tersebut, penyaluran tersebut. Ini yang kedua, nah. Dia niatkan untuk dirinya, bukan untuk pemiliknya. Jika dia tahu itu adalah milik orang lain, bukan milik dia, maka tidak sah untuk siapapun. Dia harus menggantinya, kecuali jika dibebaskan oleh pemiliknya dan pemiliknya menggantinya. Adapun jika dia tidak tahu kalau itu adalah milik orang lain, dia kira itu adalah milik dia, maka sah untuk pemiliknya. Daging-daging yang telah dia bagikan, dia harus menggantinya. Kecuali jika pemiliknya ridha dengan pembagian tersebut. Ats-tsalitsah, keadaan yang ketiga, alla yanwiyaha an ahadin. Dia tidak meniatkan untuk siapapun. Tidak meniatkan untuk pemiliknya, tidak juga meniatkan untuk dirinya. Fala tujzi'u an wahidin minhuma li'adami niyyah. Maka tidak sah untuk seorang pun dari keduanya, baik yang menyembelihnya maupun pemiliknya. Tidak ada yang sah sebagai hewan kurban. Li'adami niyyah, karena tidak ada niat. Sementara yang namanya amalan semua harus berdasarkan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Wa qila tujzi'u an sahibi, ada juga menyatakan sah untuk pemiliknya. Ketika disebutkan waqila, biasanya menunjukkan pendapat yang lebih lemah, kurang kuat. Yang lebih kuat, yang dikuatkan oleh mu'alif yang pertama. Itu jika dia tidak meniatkan untuk siapapun, maka tidak sah. Maka yang menyembelihnya harus menggantinya. Yang menyembelihnya harus menggantinya dengan hewan yang sifatnya sama. Wa ma ta'jizat an sahibiha fi hal min al-ahwali as-sabiqah. Dan kapan sah untuk pemiliknya pada keadaan dari keadaan-keadaan yang telah lewat? Nah, jika itu sah untuk pemiliknya, fa in kana lahmu baqiyan akhadahu sahibuha. Jika dagingnya masih ada, maka diambil oleh pemiliknya. Yufarriqahu tafriqa udhiyah, agar pemiliknya yang membagikannya sesuai pembagian hewan kurban. Nah, lebih afdal ya, sepertiga untuk dia dan keluarganya, sepertiga kali dihadiahkan, sepertiga kali disedekahkan. Nah, 2/3 dibagikan ke yang lainnya. Nah, wa in kana dhabihu qad farraqa tafriqa udhiyah wa radiya bidzalik sahibuha fala dhamana 'ala dhabih. Namun jika yang menyembelihnya telah membagikan dagingnya sesuai dengan pembagian hewan kurban dan pemiliknya ridha dengan hal itu, maka tidak ada kewajiban atas yang menyembelih untuk menggantinya. Wa illa dhaminahu li sahibiha. Namun kalau pemiliknya tidak ridha, nah, dengan pembagian tersebut, pemiliknya tidak ridha, maka yang menyembelihnya dan membagikan dagingnya dia harus menggantinya. Yufarriqahu tafriqahu, agar pemiliknya sendiri yang membagikan sesuai dengan pembagian penyaluran hewan kurban. Nah, ini hukum yang 7 berkaitan dengan hewan yang sudah ditentukan sebagai hewan kurban. Nah, masih ada kelanjutan penjelasan beliau. InsyaAllah terlanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada yang bertanya, jika tidak bernazar kemudian ada rezeki lebih akhirnya berniat berkurban tapi ternyata tidak didapati kambing yang seharga kelebihan rezekinya, misal dananya 2 juta, apakah boleh ditunda berkurbannya dengan kambing atau ikut saja dengan serikat sapi? Nah, jika dari awal dia berniat untuk berkurban dengan kambing, setelah mencari-cari kambing dengan harga uang yang dia miliki tidak didapatkan, apakah boleh ditunda nanti tahun berikutnya baru berkurban atau ikut saja serikat dengan sapi? Yang lebih afdol, jika tidak dapati kambing, susah didapat, adanya sapi lebih gampang, ikut saja berkurban dengan sapi. Lebih afdol, jangan ditunda-tunda lagi. Karena tidak tahu tahun depan apakah masih dapat lagi waktu berkurban ataukah tidak. Jangan sampai sudah meninggal sebelum waktu berkurban berikutnya. Ketika masih dapat kesempatan untuk beribadah kepada Allah, apakah berkurban dan yang lainnya, manfaatkan kesempatan tersebut. Nah, mudah-mudahan tahun berikutnya diberikan umur panjang bisa berkorban lagi. Nah, Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu.